Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-10 dari silsilah ilmiah beriman dengan takdir Allah adalah tentang beriman dengan takdir Allah dan mengambil sebab bagian yang kedua. Banyak dan sedikitnya keturunan sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal. Tetapi bukan berarti seorang Muslim menunggu tanpa usaha untuk mendapatkan keturunan. Bahkan dia diperintahkan untuk menikah sebagai sebab dan upaya mendapatkan keturunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwaju al-waduda al-waluda fa inni mukathirun bikumul umam." Nikailah wanita yang penyayang lagi subur, karena sesungguhnya aku membanggakan banyaknya kalian di depan para umat yang lain. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Sakit dan kesembuhan dari penyakit sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal, namun kita diperintahkan untuk menjauhi sebab terkena penyakit dan diperintahkan pula untuk berobat apabila seseorang ditimpa sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Azza wa Jalla haitsu khalaqad daa'a khalaqad dawaa'a fatadawaw." Sesungguhnya Allah Azza wa Jal ketika menciptakan penyakit, Dia juga menciptakan obatnya. Maka berobatlah kalian. Hadis riwayat Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang sikap seorang muslim terhadap ta'un, yaitu wabah penyakit yang merata yang terjadi di sebuah daerah. "Idza sami'tum bihi bi ardhin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardhin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Apabila kalian mendengar ta'un di sebuah daerah, maka janganlah kalian datang ke sana. Dan apabila terjadi di sebuah daerah sedangkan kalian berada di sana, maka jangan kalian keluar dari daerah tersebut karena lari darinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kematian dan juga musibah sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal, dan kita diperintahkan untuk mengambil sebab keselamatan. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama keimanan beliau yang dalam tentang masalah takdir, beliau berperang memakai baju perang, menggunakan senjata, mengatur siasat perang, mengatur pasukan dan lain-lain. Dan ini semua menunjukkan bahwa selain kita diperintah beriman dengan takdir Allah, kita juga diperintah untuk mengambil sebab yang diperbolehkan. Demikian yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.